Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, yaitu tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 216 dari surat Al-Baqarah dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar, tafsir yang dimudahkan, karena memang tafsir ini barakallahu fikum dikumpulkan oleh segenap para ulama, kemudian diberikan rekomendasi serta pembukaan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh Asabahullah, yang mana tafsir ini walaupun ringkas namun sesuai dengan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kosong daripada tahrifat, pengubahan makna dari dhahir lafadznya tanpa dalil, dan kosong dari na barakallahu fikum penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, memang tafsir ini diletakkan secara ringkas dengan bahasa yang mudah, di antaranya tujuannya agar na barakallahu fikum dari kalangan orang-orang selain Arab bisa menerjemahkan dengan mudah sebagaimana disebutkan dalam mukadimahnya. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum ayat yang ke-216, yaitu mengenai keadaan orang-orang mukminin, yang mana apabila datang kepada mereka perintah untuk berperang, pada asalnya bukan mereka tidak mau, namun secara tabiat manusia merasa berat. Dalam artian tiba-tiba langsung ada peperangan itu sangat berat sekali. Namun dibalik itu ternyata kebaikan untuk mereka, bukan kejelekan untuk mereka. Karena sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadisnya Tsauban radhiyallahu anhu, apabila manusia sudah tertimpa dengan penyakit yang sangat berbahaya yaitu al-wahn, itu dia akan apa? Akan secara tidak langsung tidak mau untuk berperang karena takut terhadap kematian. Yang mana dalam hadis tersebut disebutkan bahwasannya orang-orang kufar, musuh-musuh agama Islam berkumpul, hampir-hampir bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin. Tada'alaikum al-umam kama tada'at al-aklatu ila qas'atiha faqala qailuhum amin killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah qala bal antum yawma idin kathir walakinnakum husa'un ka husa'is sa'il. Artinya hampir-hampir sekelompok umat daripada musuh-musuh Islam mereka berkumpul bersatu padu untuk menghancurkan kalian, menyerang kalian, maksudnya adalah segenap kaum muslimin dihancurkan, diserang, diserbu sebagaimana na barakallahu fikum orang-orang yang mereka menyerbu sebuah nampan yang ada makanannya, dalam artian cepat gitu. Kemudian sebagian dari para sahabat bertanya, amin kilatin nahnu yawma idin ya Rasulullah, padahal kaum muslimin banyak sekali, tapi kenapa kok bisa dikalahkan? Bisa diruntuhkan, kenapa? Akhirnya para sahabat tanya, apakah kita karena jumlahnya sedikit wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah mengatakan, bal antum yauma idin katsir. Bahkan kalian pada waktu itu, pada hari itu banyak, orangnya banyak. Walakinnakum husa'un ka husa'is sa'il. Tapi kalian tuh bagaikan buih. Nam, seperti buih yang ada dalam lautan. Dalam artian barakallahu fikum diterpa oleh ombak, ikut aja arahnya kemana. Dalam artian kalian tuh malah justru disetir, kalian tuh diatur oleh mereka gitu loh. Nah, sebabnya kita lihat di akhir nanti, wala yanzi'annallahu min qulubi aduwikumul mahabah minkum wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahn faqala qailuhum wa mal wahn ya Rasulullah qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Naam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu ternyata penyakit yang sangat mengerikan, penyakit al-wahn. Bukan waham ya, Bedakan wahan dengan waham. Paham ya? Naam, bukan wahan. Ini wahan ya, wahnun bukan wahmun. Naam, barakallahu fikum. Akhirnya setelah itu Rasulullah mengatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa takut yang ada pada dada musuh kalian. Dihilangkan, cabut rasa takutnya. Walayaklifannallahu fi qulubikumul wahn, dan Allah taala tancapkan pada hati-hati kalian al-wahn. Kemudian sebagian para sahabat bertanya, "Wa mal wahn ya Rasulullah? Apa itu wahn wahai Rasulullah?" Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, benci kematian. Jadi kalau melihat peperangan, benci enggak mau. Naam. Daripada kita perang damai dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Padahal posisinya agama Islam ini dijajah, diserbu, diserang, ingin dihancurkan. Namun karena benci dengan kematian dan cinta dunia, lebih mengedepankan dunia daripada nan jihad fisabilillah. Nah, kita lihat nanti. Nah, barakallahu fikum, hafizakumullah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Perhatikan, kutiba di sini adalah furidha maknanya. Karena tidak selamanya kataba itu menulis. Kalau antum artikan menulis keliru. Memang kataba pada asalnya kataba yaktubu menulis. Namun kalau kataba ala itu adalah apa? Adalah na'am barakallahu fikum wajaba. Yaitu faradha. Paham itu ya? Jadi kutiba maknanya furidha. Itu banyak sekali ya lafal-lafal seperti itu. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam ay furidha 'alaikum. Mahum? Ayuhan na'am barakallahu fikum. Seperti itu jadi perlu diperhatikan. Kalau antum terjemahkan telah ditulis atas kalian peperangan, kurang tepat. Telah diwajibkan. Nah, itu tafsirannya nanti kita lihat nanti. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang wahai segenap kaum mukminin dalam keadaan pada asalnya tabiat kalian tidak suka. Karena aslinya orangnya suka tenang, damai, tenteram. Nah, begitu diwajibkan peperangan dalam keadaan mendadak seperti itu, mungkin kebanyakan orang merasa keberatan. Walaupun nanti setelah itu tetap berang, tetap perang. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan bisa jadi kalian benci terhadap sesuatu padahal itu adalah kebaikan untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kalian tuh cinta terhadap sesuatu padahal itu adalah kejelekan untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah taala zatnya maha lebih tahu dan kalian tidak tahu. Na'am barakallahu fikum. Perhatikan, jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kalian enggak tahu apa-apa dengan adanya peperangan tersebut, di balik itu ada hikmah. Nah, tapi Allah taala tahu. Dengan adanya peperangan, adanya apa? Adanya pahala yang berlimpah-limpah, syuhada, orang-orang yang mati syahid barakallahu fikum. Karena orang-orang yang mati syahid itu atau orang yang dihukum dengan syahid itu ada dua jenis, syahid yang hakiki sama syahid yang hukmi. Paham ya? Syahid secara hakikat adalah orang-orang yang mereka gugur di medan peperangan, di ma'rakah, medan peperangan, itu adalah syahid yang hakiki. Naam, la yutfan wa la yusalla wa la yusal. Naam, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dimandikan. Naam, namun mereka mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa nih. Sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya mati namun mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syahid yang hakiki. Adapun orang yang syahid hukmi, nah seperti orang yang mati tertimbun bangunan, mati tenggelam, mati terbakar atau mati karena perutnya sakit dan semisalnya atau sakit perut, paham ya? Itu semuanya namanya syahid hukmi. Dalam artian mereka mendapatkan hukuman apa? Syahid namun secara hukum saja. Adapun ritualnya bagaimana seperti manusia yang meninggal biasa, tetap dimandikan, disolatkan, dikafani. Mahum ya? Aywa na'am barakallahu fikum. Nah, ini peperangan di sini bukan peperangan yang sembarangan ya ini. Na'am barakallahu fikum, dalam artian ini nanti akan mengakibatkan di balik itu semuanya hikmah yang sangat besar, yaitu terwujudkannya yang dikenal dengan syahid hakiki. Paham ya? Syuhada. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah taala tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, kalian tahunya perang gitu saja. Mungkin di balik itu ada lebih daripada itu. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan pasukannya dari langit ketika perang apa itu? Ketika perang Badar. Nah, barakallahu fikum, yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Waktu itu Allah Ta'ala turunkan pasukan dari langit. Sekitar 1000 malaikat. Dalam keadaan bersaf-saf. Membantu kaum muslimin berperang. Nah, karena di perang Badar barakallahu fikum, kaum muslimin diberikan kemenangan yang sangat luar biasa. Nah, padahal jumlah mereka banyak ya. Di perang Badar jumlah mereka berapa? Sekitar 900 sampai 1000. Adapun kaum muslimin cuma sekitar 314 sampai 319 jumlahnya. Nah, namun dalam keadaan seperti itu Allah Ta'ala berikan apa? Kemenangan yang sangat luar biasa. Akhirnya orang-orang musyrikin barakallahu fikum mereka balas dendam. Benci. Wah, ini kemarin kita kalah pada perang Badar. Akhirnya di perang Uhud mereka balas dendam. Nah, barakallahu fikum. Namun di perang Uhud tersebut mereka sempat terkalahkan sebentar. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka terpukul mundur. Namun ujung-ujungnya mereka menang karena sebagian para sahabat ada yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Kalian ilzamu al-Uhud. Tetaplah kalian di Gunung Uhud itu. Jangan kemana-mana. Menang enggak menang di situ," gitu loh istilahnya. Tapi ternyata Allah Ta'ala menakdirkan lain. Ketika kaum muslimin melihat kemenangan, kemudian orang kufar mundur, akhirnya kaum muslimin rebutan dan ghanimah. Yang waktu itu pimpinan mereka adalah Abdullah bin Jubair. Nah, barakallahu fikum, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, pimpinan kaum muslimin. Akhirnya ketika melihat orang kufar mundur, nah, barakallahu fikum, Abdullah bin Jubair mengatakan, "Ya kaum, ghanimah, ghanimah. Wahai kaum, itu ada ghanimah. Ayo kita ke sana." Itu makna globalnya ya. Akhirnya mereka berturun. Turun rebutan ghanimah tadi. Ternyata orang-orang kufar mengatur siasat di balik itu. Mereka melihat kok gunung kosong, langsung diserbu di gunung tersebut. Nah, akhirnya kaum muslimin dibantai, dibunuh. Nah, barakallahu fikum, di antaranya pamannya Rasulullah meninggal di situ. Siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, Asadullah, singa Allah Subhanahu wa taala. Digelarin Asadullah kan itu. Nah, barakallahu fikum. Namun di perang Badar musuh yang juga jahat sekali dari kalangan orang kufar terbunuh juga itu Abu Jahal. Nah, siapa yang membunuh Abu Jahal? Siapa yang membunuh Abu Jahal? Siapa? Mu'awid bin Mu'awid bin Afra dan satu lagi. Padahal masih umurnya masih kecil-kecil waktu itu, dua orang ya. Cuman akhirnya disempurnakan Abdullah bin Mas'ud kan itu. Nah, Mu'awid bin Afra satu lagi. Siapa? Abu Ishaq. Abu Ishaq, Hisham. Itu namanya. Namanya Abu Jahal. Ini bukan namanya Abu Jahal, yang bunuh Abu Jahal. Yang bunuh Abu Jahal kan Mu'awid bin Afra satunya lagi. Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Kan itu. Nah, Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Nah, barakallahu fikum, kemudian sempurnakan Abdullah bin Mas'ud di situ bisa dilihat dalam kitab apa? Al-Fusul fi Siratul Rasul yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mu'arrikh Abdul Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimatullah alaihi. Naam. Kisahnya di sana semuanya. Kalau disebutkan sekarang nanti kepanjangan. Yang jelas, nah, barakallahu fikum, kisah pertempuran yang sangat seru. Nah, barakallahu fikum, masih ada setelahnya perang Ahzab, nanti perang, nah, barakallahu fikum, ada perang Khaybar dan semisalnya di sana banyak sekali. Naam. Barakallahu fikum, syahidnya bahwasannya peperangan itu, nah, peperangan tersebut barakallahu fikum pada asalnya berat bagi kaum mukminin, namun itu ternyata di balik itu kebaikan bagi kaum mukminin. Qala al-fasirun athabahumullah faradallahu alaikum ayyuhal mu'minun qitalal kuffar. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian wahai segenap kaum mukminin peperangan melawan orang kufar. Wal qitalu makruhun lakum min jihati at-tab'. Benar enggak ini? Sedangkan peperangan itu tidak disukai oleh kalian, ditinjau dari sisi tabiatnya. Karena kalian atau kita semuanya inginnya tenang, tenang, tentram, aman, seperti itu. Lima syaqqatihi wa kasrati mukhatarati. Na mukhatarah. Dikarenakan beratnya peperangan tersebut dan juga banyaknya perkara-perkara yang membahayakannya. Nah, karena dalam peperangan itu enggak sembarangan ya. Dilarang kita membunuh anak-anak kecil, dilarang kita membunuh anak-anak, nah barakallahu fikum, atau para wanita, kecuali yang mereka ikut andil merangi kaum muslimin. Kalau ikut andil maju ke depan ya harus dibunuh. Kalau tidak kita yang dibunuh. Paham ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Dan itu kita saksikan waktu itu ya, ketika perang di Damaj barakallahu fikum melawan Syiah Rafidah. Na'am barakallahu fikum. Alaihim laknatullah. Mereka waktu itu barakallahu fikum, ternyata mereka menggunakan para wanita yang dikenal dengan Zainabiyat. Para wanita mereka dikenal Zainabiyat. Ya kalau ketelusur ya pelacur rasanya, pelacur pembantu mereka. Ternyata ketika salah satu daripada pasukan mereka menyerang kita, nah dia berada di puncak gunung, nah, menggunakan sniper yang mereka pakai. Nah, Allah musta'an. Akhirnya mereka ketika menyerang, kita berpikir kok tahan sekali di atas gunung itu, padahal dingin, nggak sembarangan itu dingin. Ternyata salah satu ikhwah ada yang merayap naik ke atas gunung, ternyata dijumpai ada dua perempuan di situ. Nah, dua perempuan ikut, ya ikut bantu dia nanti tadi dengan bagaimana caranya, yang jelas ikut memerangi kaum muslimin. Akhirnya diperintahkan untuk membunuh juga. Karena kalau para wanita seperti itu keadaannya dalam keadaan tetap ikut bantu memerangi kaum muslimin, dibunuh. Amin ya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Tapi kalau dalam keadaan posisi kita menyerbu, menyerang, kemudian ada para wanita dan anak-anak kecil itu enggak dibunuh aslinya, ditawan. Paham ya? Ditawan dan yang semisalnya. Naam. Kita lihat sini. Wa qad takrahuna shay'an wa huwa fi haqiqatihi khairul lakum. Dan sungguh kalian terkadang membenci sesuatu padahal itu pada hakikatnya adalah kebaikan untuk kalian. Iya enggak? Seperti ini keadaannya kita. Terkadang kita benci terhadap sesuatu padahal itu adalah pada hakikatnya kebaikan untuk kalian. Seperti kita misalkan bangun malam ya. Musim dingin sekali kita mau bangun. Kelihatannya kan enggak enak bangun wudu itu kan dingin. Tapi padahal di balik itu semuanya kebaikan untuk kita enggak? Kebaikan. Nah, kebaikan dua rakaat sebelum subuh, kebaikan salat subuh, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Jadi kadang kita seperti itu keadaannya, melihat sesuatu itu benci, enggak suka, tapi padahal kalau dilakukan dalam sebuah ibadah atau istilahnya itu perkara yang syariatkan, itu padahal kebaikan untuk kita. Sebaliknya, wa qatuhibbuna syai'an lima fihi minar rahah aw al-ladzah al-ajilah wa huwa syarrul lakum. Dan terkadang kalian cinta senang terhadap sesuatu dikarenakan di dalamnya ada perkara yang tenang, tentram, enak, tapi segera. Dalam artian keenakan yang segera. Dalam artian bagaimana barakallahu fikum, dalam keadaan yang tenang, enak, tentram ini kan orang senang. Tapi padahal wa huwa syarrul lakum, padahal itu adalah kejelekan untuk kalian. Nah, barakallahu fikum. Misalkan kita tenang hidup di kampung yang penuh dengan kemaksiatan, perjudian, barakallahu fikum, perzinaan. Di situ tenang karena satu kampung memang sepakat untuk apa? Dijadikan kampung tempat berjudi, berzina. Kita tenang di situ. Nah, barakallahu fikum, posisi kita tidak apa? Tidak ingkar munkar. Itu bahaya sekali ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan sebuah azab, bencana bagi sekelompok kaum itu enggak pandang-pandang. Oleh karena itu Allah Taala mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Artinya berhati-hatilah kalian terhadap sebuah bala malapetaka, fitnah, musibah yang akan menimpa sekelompok kaum namun tidak secara khusus. Nah, dalam artian kalau ada orang yang beriman di situ, kemudian kebanyakan masyarakatnya nah penjudi, perampok, pembegal misalkan ya, kemudian Allah Ta'ala berikan ujian, bencana, bala orang mukmin di sekitar itu tetap kena. Paham ya? Enggak dipilih-pilih di situ. Namun tentunya beda hukumnya gitu loh, yang jelas kenanya kena gitu loh. Nah, tapi kenanya kan bagi kaum ini bukan adab, cuman peringatan. Dalam artian jangan kalian diam. Nah, kalau misalkan bisa berpindah, berpindah tempat yang lebih baik, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Wa na'am barakallahu fikum wallahu ta'ala ya'lamu ma huwa khairan lakum wa antum la ta'lamun dzalik. Fabadiru ila jihadi fi sabilih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang itu merupakan kebaikan untuk kalian sedangkan kalian tidak mengetahui perkara tersebut. Maka bersegeralah kalian berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketika adanya peperangan, na'am jihad fi sabilillah melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kufar, dan itu memang jihad yang syar'i, maka mau tidak mau kita harus berangkat. Nah, namun yang dihembuskan oleh sebagian kelompok-kelompok sesat yang mereka nam terpanas-panasi atau digelar dengan kelompok Hamasiyun, nam dari kalangan IM Ikhwan Muslimin atau yang semisalnya, jihad, jihad, Suria, Palestina dan misalnya, itu jangan terpengaruh. Nah, barakallahu fikum, karena nah barakallahu fikum di sana ada unsur-unsur politik di balik itu semuanya. Nah, karena mereka inginnya cuma manas-manas saja. Kalau benar perang lari kebanyakan mereka. Nah, barakallahu fikum. Di Yaman itu sendiri barakallahu fikum kalau kita perhatikan peperangan yang terjadi di sana barakallahu fikum, itu di antaranya ulahnya IM di antaranya, Ikhwan Muslimin. Nah, pertama kali dulu ketika dipimpin oleh salah seorang presiden yang namanya Ali Abdullah Saleh, Bagaimana? Ikhwal muslimin demonstrasi besar-besaran ingin menggulingkan akhirnya dengan cara bagaimanapun, na barakallahu fikum, dengan cara pengeboman, penembakan, jatuh juga akhirnya. Setelah itu apa imbasnya? Ahlus sunnah yang kena. Ahlus sunnah juga serang waktu itu. Na barakallahu fikum. Jadi bikin keonaran. Bikin keonaran. Namun yang dijadikan teman-teman mereka adalah dari kalangan musuh-musuh Islam, Syiah Rafidhah. Nah, barakallahu fikum. Setelah mereka naik, nah barakallahu fikum hidakumullah, ternyata presiden yang lama tersebut akhirnya apa? Akhirnya ingin balas dendam kerjasama dengan kelompok yang sesat, Syiah Rafidhah, kafirah fajirah. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya setelah itu terjadilah apa yang terjadi, peperangan yang sangat dahsyat. Yang jelas, nah barakallahu fikum, ikhwan muslimin dan semisalnya yang dikenal dengan IM itu biasanya manas-manas sih pinter. Tapi kalau sudah pecah dalam artian sudah terjadi, lari. Nah, akhirnya kena rakyat sipil yang tidak bersalah dan semisalnya, ini terjadi ya. Allah musta'an. Jadi kita harus berhati-hati. Peperangan di sini maksudnya jihad fisabilillah, ini jihad yang syar'i, benar-benar melawan orang kufar. Dan jangan tertipu dengan kelompok-kelompok sesat dari kalangan apa? Jaringan Al-Qaeda atau kelompok-kelompok ISIS, kelompok-kelompok sesat yang mereka sering mengatakan jihad fisabilillah, jihad, jihad, tauhid, tauhid, tauhid dan semisalnya. Nah, katanya di Indonesia jihad kita. Musuh-musuh kita adalah para aparat negara, kata mereka. Polisi-polisi musuh kita, kata mereka. Ini semuanya tidak benar, warakallahu fikum. Naam. Itu semuanya karena mereka sudah memiliki ideologi pemikiran yang sesat, yaitu mengkafirkan siapa? Pemerintah muslimin. Allahumma musta'an, hati-hati. Nah, jangan tertipu dengan gerak-gerik mereka, walaupun terkadang berpakaian seperti kita, berjubah, akhwatnya bercadar, namun apa? Namun laisal khabar kal mu'ayyanah. Tidaklah kabar itu seperti yang menyaksikan langsung. Dalam artian, naam barakallahu fikum hafizakumullah, orang-orang yang kalau kita perhatikan pemikiran mereka itu nanti aneh-aneh. Barang siapa yang bisa membunuh tentara atau polisi, kata mereka ya, nanti kalau dia terbunuh justru mendapatkan apa? Jaminan bidadari 70 bidadari surga. Tertarik ya, Antum? Tertarik? Naam barakallahu fikum, itu ada seperti itu. Kita baca artikel itu, ya Allah, Allah musta'an. Dari mana kau bunuh diri kok dapat bidadari dari mana? Bunuh diri itu ancamannya berat. Man qatala nafsahu bi syai'in aw bi hadidin udiba bihi yaumil qiyamah, ancamannya. Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu atau besi, di hari kiamat akan diadab dengan sesuatu yang dipakai untuk bunuh diri. Kok dapat bidadari dari mana? Namanya 70 bidadari katanya. Ana baca tulisan artikel tuh, ya Allah, ini penipu benar ini. Tapi yang tertipu kebanyakan orang-orang yang sudah kosong pikirannya atau anak-anak kecil, intinya yang istilahnya jauh dari ilmu yang benar. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa la'akum. Itu mengenai peperangan yang perlu diperhatikan, bahwasanya peperangan itu pada asalnya berat bagi kaum muslimin, mukminin. Namun ternyata di balik itu semuanya ada hikmah yang sangat besar. Mungkin adanya na'am barakallahu fikum, kebaikan bagi kaum muslimin yang meninggal di medan peperangan tersebut, yang dikenal dengan syuhada, atau mungkin mendapatkan na'am harta-harta peninggalan orang kufar yang dikenal dengan ghanimah, atau mungkin mendapatkan harta yang dia na'am bunuh satu persatu, dalam artian musuh dibunuh dengan na'am barakallahu fikum, seorang muslim bunuh satu musuh, namanya apa? Salab, paham ya? Na'am salabun namanya ya. Salabun itu misalkan satu orang ngejar musuh itu, nah musuhnya bawa senjata buahnya, ternyata dia enggak setelah tidak langsung ternyata sakunya itu ada emas 1 kilo misalkan ya. Nah, ketika dibunuh sama muslim ini, nah harta yang orang kufar yang memiliki satu orang tadi, yang dikejar dibunuh tadi, milik dia. Paham ya? Namanya salab, namanya salabun. Naam barakallahu fikum. Tapi kalau orang kufar serbu secara berjamaah keseluruhan dari kalangan kaum muslimin, kemudian mereka naam barakallahu fikum terbunuh banyak, kemudian harta tinggal, namanya ghanimah. Paham ya? Nah, kemudian barakallahu fikum wa takumullah, kalau seandainya baru dapat ultimatum, besok hari sekian atau hari ini kita akan menyerbu enam kampung orang kufar misalkan. Ternyata baru dapat kabar sudah lari duluan. Harta yang tinggalkan namanya apa? Namanya fai ya. Namanya fai. Naam barakallahu fikum, namanya faiun. Itu semuanya sudah ditetapkan dalam kitab-kitab naam masalah fikih barakallahu fikum wa takumullah. Nasrullah salamat al-afiyah fi dunya wal akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.